más que acabadas de rumar. Ese perra toda es física. Boca de discote. Hanya untuk kerja satu kata, biar dibilang seksi. Kalau makan buka atau bau kue, pasti tadi lagi kami bikin. Bawa jalan dia dan mirip kami pilih, dan kamu tertawa. Pasti menggorong diri dan